banyak derita menerpa, banyak bencana melanda. Sampai kapan kita terlelap, tak peka dengan tanda-tanda. Bicara secara telah membuktikan kehancuran moral bangsa. Berbalas langsung pergi